Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Afdalus salati wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Masyaral ikhwah wal akhwat, hafidhakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita, sehingga pada sore hari ini Allah masih memudahkan kita untuk berkumpul di salah satu rumahnya yang mulia ini. Dalam keadaan kita dilimpahi nikmat iman dan Islam, nikmat ittiba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat talabul ilmi, sebaik-baik nikmat yang Allah pilihkan buat hamba-hamba yang dicintainya, yang dikehendaki kebaikan urusan dunia dan akhiratnya. Semoga kita tergolong di antara mereka yang Allah pilih untuk diarahkan kepada apa yang dicintai dan diridhoinya, sehingga apa yang kita dapatkan kelak di yaumul akhirah adalah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk hamba-hamba yang dicintainya. Melanjutkan apa yang telah kita baca dari risalah yang diambil dari muhadharah disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, dengan tema Mahya As-Salafiyah. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu bahwa ciri-ciri tanda-tanda dakwah salafiyah atau manhaj salaf adalah mereka bersandar kepada kitabullah dalam semua agamanya, dan juga berjamaah. Berjamaah yang dimaukan adalah berjamaah di bawah kepemimpinan negara, bukan jamaah-jamaah yang dimin imam-imam yang bukan penguasa negara. Jadi manhaj salaf itu bukan jamaah, bukan kelompok yang dipimpin oleh suatu imam jamaah, tetapi mereka adalah warga negara, rakyat yang hidup di bawah kepemimpinan negara setempat. Sehingga di tempat kita ini salafiyun dan salafiyat itu dipimpin oleh presiden yang ada di negara kita, bukan dipimpin oleh imam-imam jamaah, bukan. Karena Allah perintahkan agar kaum muslimin secara umum itu mentaati Allah dan Rasulnya dan taat kepada ulil amri. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri, pemegang perintah. Ini pemerintah dari kalian, pemerintah kaum muslimin. Karena itu jangan sampai muncul dalam pemahaman kita bahwa manhaj salaf atau dakwah salafiyah ini sebagaimana dakwah-dakwah yang lain yang berpuncak pada satu kepemimpinan yang mereka anggap sebagai imam jamaah. Tidak berpuncak pada kepemimpinan yang dikatakan sebagai imam jamaah sebagaimana kelompok-kelompok. Maka kelompok-kelompok yang berpuncak pada imam jamaah dikatakan kelompok sempalan, menyempal dari kepemimpinan negara, sehingga dakwah salafiyah tidak sebagaimana yang ada pada mereka. Sampai pada perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ighathatul Lahafan, "Hadza siratul mustaqimul ladzi wassana Allahu ta'ala bittiba'ihi huwa siratul ladzi kana 'alaihin nabiyyu sallallahu alaihi washabuhu wa huwa qatus sabil." Jalan lurus yang Allah wasiatkan untuk kita mengikutinya adalah jalan yang telah dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu siratul mustaqim yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Kita diperintah untuk mengikuti mereka. Wa huwa qasdus sabil, itulah jalan yang pertengahan, jalan yang tidak menyimpang ke kanan, tidak pula ke kiri. Jalan yang lurus. Wa ma kharaja anhu fa huwa minasubul al-ja'irah. Dan jika ada jalan yang keluar dari jalan yang satu ini, maka dia tergolong jalan-jalan yang ja'irah, jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang tidak mengikuti jalan yang lurus tersebut. Lakinal jawra qad yakunu jawran adiman anis sirat wa qad yakunu yasiran. Tetapi penyimpangan, penyelewengan dari jalan yang lurus ini kadang berupa penyimpangan besar dari jalan yang lurus, kadang berupa penyimpangan kecil. Sekecil apapun ketika tidak selaras dengan jalan siratul mustaqim, itu tetap menyimpang walaupun kecil. Cuma tentunya bahayanya, efeknya tidak sebesar penyimpangan yang besar. Wa baina dzalika maratibu la yuhsiha ilallah. Di antara penyimpangan yang besar dan penyimpangan yang kecil ini ada berbagai tingkatan yang banyak yang tidak bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya tingkatan penyimpangan itu tidak terhitung. Dari yang terkecil sampai yang terbesar tidak terhitung jumlah penyimpangan. Wa hadza qatariq al-hissi, seperti jalan yang fisik. Jalan yang betul-betul jalan ditapai roda atau kaki. Fa inna salika qat ya idlu anhu wa yajuzu jawran fakhisan wa qad yajuzu yajuru duna zalik wa qad yajuru jawran fakhisan. Seperti orang yang menapai jalan fisik, jalan aspal atau jalan tanah, jalan cor, itu terkadang ada orang yang menyimpang dengan penyimpangan yang jauh karena salah jalan. Harusnya lurus menuju ke arah Semarang, tapi belok ke kanan. Membelok ke kanan karena tidak tahu jalan. Maunya ke Semarang, tetapi salah jalan. Penyimpangan yang jauh, sampai terlalu jauh, sampai ke Purwodadi, terlalu jauh. Ada pula yang jalan menyimpangnya itu dari jalan lurus sedikit, kecil. Harusnya lurus belok kiri, ternyata ke arah Gunung Pati, nggak terlalu jauh, masih dalam wilayah Semarang. Tapi kalau jalannya menyimpang terlalu jauh, sampai Purwodadi keluar dari Semarang, sudah di luar Semarang, sehingga penyimpangan itu ada sudah keluar dari jalur atau dari lingkup jalan siratul mustaqim tadi, masih ada yang di dalam lingkup. Maka ada penyimpangan yang sudah keluar dari Islam, ada penyimpangan yang masih dalam Islam. Penyimpangan yang masih dalam Islam disebut Rasulullah sebanyak 72 jalur. Itu penyimpangan yang masih di dalam lingkup Islam. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang musibah perpecahan umat, beliau menyebutkan bahwa umat ini terpecah menjadi 73. Yang satu yang masuk surga, yang 72 masuk neraka. Ini penyimpangan masih di dalam Islam. menyimpangnya masih dalam Islam. Adapun kalau menyimpangnya sudah keluar dari 72, kalau para ulama sudah mengatakan mereka itu sudah di luar 72, maka ini vonis bahwa keluarnya, menyimpangnya sudah keluar dari Islam. Menyimpangnya sudah keluar dari Islam. Kalau divonis oleh ulama, sudah di luar dari 72. Misal penyimpangan Syiah Rafidhah, yang punya keyakinan, punya akidah, bahwa yang berhak jadi Nabi itu bukan Muhammad bin Abdillah SAW. Yang berhak jadi Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sudah keluar dari 72. Satu akidah ini sudah mengeluarkan kelompok Syiah dari keislaman. Lebih-lebih, ada berbagai akidah kufur pada Syiah Rafidhah. Misalnya, mereka meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar sudah kafir. Mereka meyakini bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ibunya kaum mukminin, difonis sebagai pezina. Maka di antara golongan Syiah Rafidhah yang ada di Yaman, kelompok Khusyun, pada tahun 2013 yang lalu, mendemo pemerintah Yaman, menuntut agar surat An-Nur dikeluarkan dari pengajaran, dari kurikulum pengajaran Al-Quran. Surat An-Nur agar dikeluarkan dari Al-Quran. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan akidah Syiah Rafidhah Khusyun ini. Karena mereka berkeyakinan bahwa Ibunda Aisyah adalah pezina. Rondanaha. Maka mereka menuntut agar surat An-Nur yang di dalamnya ada pensucian Allah terhadap Ibunda Aisyah dikeluarkan dari surat, dari Al-Quran. Ini contoh satu keyakinan yang ada pada mereka sudah pada tingkatan kekufuran, keluar dari Islam. Dan sekian banyak. Apalagi setelah mereka bisa membangun Ka'bah sendiri, membuat Ka'bah sendiri di Karbala, maka sekarang kiblat mereka bukan Baitul Haram lagi. Sehingga mereka tidak apa-apa dikatakan sebagai ahlul kiblat. Mereka sudah tidak berkiblat ke Ka'bah lagi, tapi punya Ka'bah sendiri yang di Karbala. Yang tokoh-tokoh mereka mengatakan bahwa berhaji ke Ka'bah yang di Karbala, yang di sana ada kuburan Al-Husain, kata mereka, itu 1000 kali lebih baik daripada haji di Ka'bah yang di Mekah. Tokoh-tokoh mereka ekstrim semacam itu. Ini contoh satu kelompok yang penyimpangannya sudah keluar dari Islam. Ada pula kelompok yang penyimpangannya keluar dari Islam. Misalnya kelompok yang menyatakan sebagai wahdatul wujud, meyakini bahwa semua yang ada ini adalah merupakan wujud Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang dari mereka saya mengungkapkan bahwa tidaklah anjing-anjing dan babi-babi adalah tuhan-tuhan kami. Karena pada anjing, pada babi, di sana ada Allah. Masih Allah dari ucapan-ucapan semacam ini. Ini ada pada kalangan tasawuf. Di antara mereka membagi tingkatan-tingkatan kasta-kasta. Kasta syariat, kasta makrifat dan hakikat. Kasta syariat adalah tingkatan orang-orang yang wajib tunduk patuh kepada syariat. Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Ini tingkatan syariat. Yang di atasnya, yang mereka katakan sebagai kasta makrifat atau hakikat, adalah kasta yang sudah tidak terikat oleh syariat. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak harus meninggalkan khamr, tidak harus meninggalkan zina. Tingkatan di atasnya. Tingkatan di atasnya lagi adalah kasta yang dikatakan hakikat atau makrifat itu kasta orang yang sudah Allah menyatu dalam dirinya. Sehingga salah satu dari mereka mengucapkan, tidaklah yang dibalik jubah ini kecuali Allah. Yang dibalik jubah ini tidak ada lain kecuali Allah. Ya ini Allah sudah menitis dalam dirinya. Khulul. Ya ini Allah menitis ke dalam diri hambanya. Ini ada pada kalangan tasawuf. Maka yang demikian sebagian ulama mengeluarkan dari keislaman. Nah itu contoh penyimpangan yang besar, yang besarnya sudah keluar dari Islam. Ada pula penyimpangan yang besar tetapi tidak sampai kepada keluar dari Islam. Misalnya Khawarij adalah kelompok yang pemahaman bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Maka mereka mengkafirkan pemerintah Islam, memberontak, menghalalkan darah kaum muslimin karena divonis kafir dan sebagainya. Ini ketika Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij, ditanya, "Akufarunhum, apakah mereka sudah kafir?" Jawab Ali, "Minal kufri farru, justru dari kekafiran mereka lari." Mereka inginnya menghindar dari kekafiran, tetapi salah jalannya. Ingin selamat dari kekafiran, tetapi dengan jalan yang sesat. Sehingga Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Para ulama menyepakati bahwa mereka belum sampai kepada tingkatan kekafiran, tetapi mereka menyimpang dengan penyimpangan yang besar, yang jauh. Ini contoh penyimpangan besar tapi tidak sampai pula dari Islam. Dan sekian banyak penyimpangan dalam Islam. Ya, ini penyimpangan dari jalan yang lurus dalam Islam ini. Dan istilah bagi mereka adalah kelompok sesat. Dikatakan dengan istilah kelompok sesat. Al-Firaq Ad-Dolal. Kelompok yang sesat. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah kelompok atau faham yang ingin menempuh jalan yang telah dilalui Rasul dan para sahabat, dengan pemahaman para sahabat yang mereka telah dijamin selamat oleh Allah Ta'ala, dijamin surga oleh Allah Ta'ala para sahabat. Maka manhaj salaf atau ahlu sunnah wal jamaah hanyalah membebek di belakang mereka, ikuti jalan mereka, bukan mengada-ada jalan yang baru, bukan membuat paham-paham yang baru, dan menimbang paham mana saja, kelompok mana saja, kalau tidak sesuai dengan pahamnya para sahabat, maka dikatakan sebagai kelompok yang tidak mengikuti jalan yang lurus ini. Ini diantara kaidah dasar ahlu sunnah wal jamaah. Fal mizanul ladzi tu'rafu bihil istiqamatu ala tariq wal jawri anhu huwa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu alaihi. Sehingga mizan, timbangan, barometer yang bisa untuk mengenali keistiqomahan di atas jalan atau kebengkokan dari jalan yang lurus ini, apakah ini istiqomah ataukah bengkok, barometernya adalah apa yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu barometernya. Kalau cocok dalam hal akidah, dalam hal pemahaman, dalam hal manhaj, dalam hal ibadah, dalam hal dakwah, dalam hal jihad, muamalah, cocok dengan apa yang telah ditempuh Rasulullah dan para sahabat, ini di atas jalan yang lurus. Kalau tidak cocok, tinggal dinilai ketidakcocokannya dalam perkara besar atau perkara yang kecil. Kalau dalam perkara yang besar, dalam akidah-akidah yang prinsip, maka berarti dikatakan menyimpangnya dengan penyimpangan yang besar. Kalau yang tidak terlalu perkara yang tidak terlalu besar, maka sesuai dengan kadarnya. Sehingga Ahlus Sunnah Jamaah menilai dengan barometer. Yang barometer itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya di jalan Rasulullah bersama para sahabat. Itu barometernya. Wal jairu anhu imamu farritun dholimun au mujtahidun muta'awilun au muqallidun jahilun. Nah, orang yang menyimpang dari jalan yang lurus ini ada pada beberapa keadaan. Yang pertama, mufarritun, orang yang tafrit, yaitu yang meremeh-remehkan. Dolin, meremeh-remehkan. Harusnya begini tapi tidak begini. Ah, ini enggak apa-apa, enggak harus begini. Meremeh-remehkan. Au mutahidun muta'awilun, atau terlalu semangat dan mentakwilkan. Mentakwilkan, menafsirkan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Semangat terlalu menggebu. Kalau yang pertama lembek. Yang kedua terlalu menggebu. Au muqallidun jahilun, yang ketiga muqallid, ikut-ikutan. Jahil. Ini yang ketiga cuma pengikut. Ngekor saja. Kalau yang depan belok kanan, dia ikut belok kanan. Yang depan belok kiri, dia ikut belok kiri. Cuma para pengikor. Ini kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan itu. Entah karena yang pertama lembek. Atau yang kedua itu terlalu menggebu. Yang ketiga, mengekor saja. Wa qulu dzalika qad nahallahu anhu. Semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu lembek juga dilarang. Terlalu berlebihan juga dilarang. Membebek saja juga dilarang. Mengekor enggak tahu. Ini benar apa salah, pokoknya saya di belakang ikut saja. Ini juga dilarang. Falam yabqa illal iktisada wal iktisama bisunnah, sehingga yang lurus hanya tinggal yang iktisad, yang pertengahan. Tidak berlebihan, tidak lembek, dan juga tidak membebek saja. Tapi iktisam bisunnah, pertengahan, dan iktisam bisunnah, berpegang dengan sunnah. Enggak ngikut sana sini, pokoknya ini sunnah jalannya. Ini jalan sunnah Rasulullah. Enggak ngikut sana, enggak ngikut sini. Ikut jalan sunnah Rasulullah. Itu saja yang selamat. Wa alaiha madaruddin, dan di atas perkara inilah lingkup agama. Lingkup agama hanyalah jalan pertengahan, tidak berlebihan, tidak lembek, dan terus ikuti sunnah saja. Kemana sunnah berjalan, dia ikuti di belakangnya. Tidak ikuti pandangan-pandangan orang, tidak ikuti pentakwilan, penafsiran orang. Oh maksudnya begini. Tidak. Yang diikuti cuma sunnah. Memahami sunnah dengan pemahaman para sahabat. Bagaimana sahabat memahami masalah ini? Contoh, satu akidah dalam masalah kubur. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa azab kubur tidak ada, nikmat kubur tidak ada. Nah, bagaimana sikap ahlu sunnah dengan pernyataan semacam ini? Lihat kepada sunnah. Bagaimana Al-Quran menjelaskan? Bagaimana sunnah-sunnah menjelaskan? Al-Quran menjelaskan bahwa azab kubur ada. Allah menjelaskan bahwa Fir'aun di dalam kuburnya diazab dengan ditampakkan neraka pagi dan petang kepada Fir'aun dan pengikutnya. Ini contoh azab kubur dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi terlalu banyak hadis menyebutkan azab kubur. Bahkan dalam doa yang kita diperintah membacanya setiap sholat sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam, di antaranya doa wa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Cukup satu doa ini mewakili akidah kaum muslimin bahwa azab kubur itu ada. Azab kubur ada. Apalagi sekian banyak nas dan dalil dalam Al-Quran, dalam sunnah, menunjukkan adanya azab kubur. Nah, maka terkait dengan keyakinan orang bahwa azab kubur tidak ada. Karena apa? Karena mereka mentakwil dengan akal mereka. Mana mungkin diazab orang dalam kubur? Sudah menjadi tanah, apa fungsinya diazab? Tanah yang tidak bisa merasakan apa-apa. Apa fungsinya diazab? Apa tujuannya diazab? Belebelian atau meremehkan, melembek dalam menerima dalil, menolak dengan akalnya. Dari satu sisi, mereka berlebihan dalam hal apa? Dalam hal mengedepankan akal. Tanah masa diazab, logikanya bagaimana? Nah, mengedepankan akal. Sisi yang lain, mereka lembek dalam hal menerima sunnah, meremehkan sunnah. Ini hadis gak sesuai dengan akal. Nah, maka dari satu sisi mereka berlebihan, dari satu sisi mereka meremeh-remehkan. Maka ahlu sunnah lurus. Karena namanya ahlu sunnah, ikuti sunnah. Sunnah berkata demikian, maka ahlu sunnah pun mengikuti seperti apa yang dikatakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu contoh bahwa ahlu sunnah itu berjalan ikuti sunnah. Wa alaiha madrutin, di atas perkara inilah lingkupnya agama. Yakni agama ini, akidah ini, lingkupnya mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah. Semua akidah yang telah diwariskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya, itulah yang wajib diyakini sebagai agama. Akidah ada yang muncul belakangan, itu bukan bagian dari akidah yang datang dari Rasulullah. Di masa sahabat masih hidup, muncul pemahaman, oh takdir tidak ada. Takdir tidak ada. Kelompok yang dikatakan sebagai Qadariyah meremehkan nas-nas dalam masalah takdir. Takdir tidak ada. Muncul kelompok yang nanya Jabriyah, takdir ada. Semuanya manusia dipaksa dengan takdir. Berbuat ketaatan dipaksa dengan takdir. Berbuat maksiat dipaksa dengan takdir. Manusia itu cuma kayak wayang mati, dipaksa dengan takdir. Ini kelompok Jabriyah. Kelompok yang pertama menyatakan takdir tidak ada, ini termasuk lembek dalam menyikapi sunnah, menolak sunnah. Sikap lembek dalam perkara takdir. Kelompok yang kedua Jabriyah menetapkan takdir tapi berlebihan, sehingga mengatakan manusia itu dipaksa dengan takdir. Kelompok Jabriyah. Maka kalau sunnah, sebagaimana datang nas dari Al-Quran dan Sunnah dalam mengenai takdir, takdir jelas ada. Nasnya dan Al-Quran dan Sunnah jelas ada. Dalam mengenai takdir, tidak mengingkari bahwa manusia itu punya kehendak. Berbuat baik dengan kehendaknya, berbuat baik dengan kehendaknya. Kehendak manusia tidak diingkari oleh Ahlus Sunnah. Bukan dipaksa oleh takdir sebagaimana pernyataan Jabriyah. Ini contoh perkara agama, perkara akidah. Madarnya, lingkupnya di atas sunnah. Siapa yang cocok dengan sunnah, dia di jalan yang lurus. Siapa menyimpang dari sunnah, maka di atas jalan yang sesat. Itu saja cara menilai apakah seseorang itu istiqomah ataukah menyimpang. Faman lazima salafiyatal haqqata bi ilmin wa adlin kana wasaton baina firaqat halak wa dhalal. Maka siapa yang dia konsisten dengan salafiyah, pemahaman para sahabat, konsisten diikut terus salafiyah yang hak, yang hakiki, dengan ilmu dan adil, dengan ilmu yakni benar-benar tahu, demikian itu sahabat akidahnya. Karena itu sahabat dakwahnya. Ini jihadnya sahabat. Benar-benar tahu. Dengan ilmu. Dalilnya seperti ini. Dan adil. Adil yakni jujur menerima dengan apa adanya. Tidak mentakwil-takwil kesana kemari. Tidak memaksa-maksa dalil untuk mengikuti pemahaman dia. Tapi justru harusnya pemahaman yang mengikuti dalil. Bukan dalil ini dipaksa. Harusnya hanya gini-gini. Ini memaksa dalil untuk mengikuti pemahaman yang baru. Maka kalau punya sikap adil dalam menerima dan mengikuti dalil, dia akan menjadi orang yang sikapnya wasaton, pertengahan. Tidak berlebihan, hulu, tidak pula lembek. Pertengahan. Pertengahan di antara kelompok-kelompok yang hancur dan sesat. Mesti. Ahlussunnah mesti pertengahan. Antara Qadariyah yang mengingkari takdir, antara Jabriyah yang menyatakan semuanya dipaksa dengan takdir. Tengah-tengah Ahlus Sunnah. Antara Khawarij yang menyatakan bahwa kalau pelaku dosa besar itu kafir, dengan Murji'ah yang menyatakan dosa itu tidak berpengaruh pada iman. Iman ya iman, dosa tidak mempengaruhi iman, tidak bakal turun iman karena dosa. Ini Murji'ah. Dua ekstrim. Satu Khawarij, satu Ahlus Sunnah di tengah. Bahwa pelaku dosa besar tidak kafir, tetapi berkurang imannya dengan sebab dosanya. Tapi tidak sampai kepada kekafiran, selama dosanya bukan dosa kekafiran. Ini contoh sikap pertengahan Ahlus Sunnah. dan sebagainya. Maka siapa yang mengikuti jalan salafiyah yang hakiki dengan ilmu dan adil, dia akan punya sikap tengah di antara kelompok yang menyimpang. Yang kelompok menyimpang pertama ekstrim hulu berlebihan, kelompok yang kedua ekstrim lembek. Idil haqu wasatun baina dhalalataini. Jadi al-haq itu pertengahan di antara dua kesesatan, di antara dua penyimpangan yang bertolak belakang. Mesti ada. Yang namanya penyimpangan itu mesti ada dua ekstrim yang saling bertolak belakang. Dan mesti al-sunnah di tengahnya. Lurus. Tidak mengikuti yang ekstrim kanan, tidak pula mengikuti yang ekstrim kiri. Di tengah lurus. Itulah al-sunnah. Berkata al-Imam al-Auza'i rahimahu ta'ala, ma min amrin amarallahu ta'ala bihi illa aradus syaitanu fihi fi khoslataini layu bali ayuhuma asab al-ghuluwu awit taksir. Tidaklah ada satu perintah yang Allah ta'ala perintahkan kecuali syaitan menawarkan padanya dua jalan yang lain. Kalau ada suatu perintah urusan Allah, mari syaitan itu menawarkan dua pilihan yang lain, dua jalan yang lain. Tidak peduli mana yang nanti mengena. Pokoknya syaitan melemparkan umpan. Satu umpan yang dinamakan hulu, berlebihan, terlalu menggebu, terlalu semangat, berlebihan. Atau yang kedua adalah at-taksir, lembek. Lembek. Syaitan melemparkan dua umpan ini. Mana yang mengena nanti? Tidak peduli, pokoknya dapat mangsa. Syaitan demikian. Ya, dapat ikannya. Yang pertama al-ghulu, berlebihan tadi. Yang kedua taksir, lembek dalam menyikapi sunnah. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa ma amarallahu azza wa jalla fi amrin ila walis syaitani fihi naz'at nazgotani. Tidaklah Allah perintahkan suatu perintah kecuali syaitan memiliki dua tipuan, dua godaan, dua tipuan. Ima taksir wa tafrid wa ima ifrat wa ghulu. Entah yang pertama taksir, mengurang-urangi, tafrid melembek-lembekkan, meremeh-remehkan, lembek. Wa ima ifrat, entah yang kedua adalah berlebihan. Wa ghulu, berlebihan, terlalu berlebihan. Juga ini umpan syaitan dalam memancing orang keluar dari jalan yang lurus. Juga ini umpannya. Walau balik bima dhafara minal abdi minal khati'ataini. Tidak peduli syaitan yang mana dia bisa memangsa hamba dari dua sisi kesalahan ini. Entah kesalahan yang sifatnya gulu, berlebihan, ataukah yang taksir yang lembek tadi. Fa'innahu ya'ti ila qalbil abdi fayusamuhu. Maka syaitan itu mendatangkan dua umpan ini ke hati hamba, lalu meracuninya. Sikap hulu meracuni agama seorang hamba. Sebagaimana sikap lembek. Sikap lembek pun meracuni. Sehingga tidak menempatkan atau tidak menilai segala perkara sesuai dengan porsinya. Karena sikap hulu akan menilai perkara sebagai sesuatu yang kurang. Karena orangnya gulu, menilai sesuatu itu sebagai sesuatu yang kurang. Adapun sikap lembek, sikap lemah, menilai segala sesuatu terlalu kuat, terlalu berat. Yang dinilai oleh sikap lemah. Maka yang pertengahan dinilai sebagai sesuatu yang terlalu berat. Maka doa yang Allah ajarkan kepada kita agar kita bisa menilai kebenaran dengan tepat adalah doa yang Allah ajarkan Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wahai Rabb kami, pertunjukkan kepada kami yang hak itu nampak hak di mata kami, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan pertunjukkan kepada kami yang batil itu batil di mata kami, dan berilah kekuatan untuk kami bisa menjauhinya. Ini doa yang tak seorang pada kita pasti butuh pada doa ini. Karena sekadar kemampuan pengetahuan ilmu kita tidak cukup untuk kita bisa mengenal al-haq dan mengikutinya. Tidak cukup. Bahkan yang menjadi sandaran pokok adalah taufik dari Allah SWT, agar kita bisa membedakan, bisa menilai yang hak sebagai hak, dan ditaufik kekuatan untuk mengikutinya. Bisa menilai yang batil sebagai batil, bisa meninggalkannya, menjauhinya. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ahlu sunnah as-salafi itu tidak pernah lepas dari doa ini, dan tidak pernah merasa aman kalau dirinya itu tidak terjatuh dalam penyimpangan, tidak merasa aman. Karena apa? Walaupun seorang muslim sunni salafi berusaha menempuh jalan sunnah, tetapi ingat, syaitan tidak pernah membiarkan seseorang itu terus lurus jalannya. Syaitan tetap akan melemparkan umpan pancingnya, yang satu sikap bulu, yang satu sikap lembek. Dalam perkara kecil misalnya, dalam perkara kecil, kita contohkan. Ada seseorang yang memakai pakaian itu sampai di atas mata kaki, tidak sampai di bawah mata kaki, tidak sampai menutup kaki, masih di atas mata kaki. Kadang ada sebagian orang yang belum mengatakan pakaianmu itu masih belum mencocoki sunnah, masih belum mencocoki sunnah, karena dia punya sikap gulu, pakaian harus di pertengahan betis, harus di pertengahan betis. Sementara sikap orang yang lembek mengatakan tidak apa-apa, karena sesungguhnya larangan pakaian sampai di bawah mata kaki itu cuma makruh saja, sampai bawah mata kaki saja tidak apa-apa. Nah, ini sikap lembek. Yang pertama sikap hulu, yang meyakini pakaian harus di pertengahan betis, tidak boleh sampai ke bawahnya. Ini sikap hulu. Maka ahlus sunnah sebenarnya menilai pakaian, kebolehannya berpakaian adalah bahwa selama tidak sampai ke bawah mata kaki, maka itu boleh. Ini contoh perkara kecil yang sering kita kadang mendapati ada sebagian ikhwan itu punya sikap berlebihan dalam masalah semacam ini. Sehingga menilai sebagian orang yang pakaiannya masih di atas mata kaki atau pas di mata kaki, dinilai sebagai orang yang menyelisihi sunnah. Padahal tetap di atas sunnah. Karena apa? Sunnah mengajarkan boleh pakaian selama tidak di bawah mata kaki. Yang terbaik pertengahan betis. Memang yang terbaik. Nah, ini contoh demikian. Dalam perkara semacam ini kadang ada sikap bulu. Maka walaupun dia seorang salafi, seorang sunni salafi, tetapi tidak aman dari tergoda oleh umpan syaitan berupa sikap bulu atau sikap lembek tadi. Sehingga jangan merasa aman. Tetap banyak belajar dan berdoa kepada Allah SWT agar Allah jaga kita terus istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas kebenaran. Fa in wajada fi taqsiran wa futuran wa tawaniyan wa tarhisan akhadahu min hadhil khuttah. Syaitan melemparkan dua umpan. Kalau dia mendapati seorang padanya ada sikap taksir, sikap mengurang-urangi, sikap lembek, futur, lemah, sikap tawani lambat, tarhis mengentengkan permasalahan, meremehkan, ah masalah pakaian aja kok, ah, mengendengkan. Kalau syaitan mendapati orang itu punya sifat semacam ini, akhadahu min hadhil hibah, maka syaitan memegang dia atau memangsa dia dari sisi ini. Awalnya dia punya sikap lembek, maka jadi umpan, jadi mangsa syaitan, terkena umpannya syaitan untuk terus sikap lembek, sikap remeh dan terus lemah, futur dan sebagainya. Fathabatuhu wa akadahu, sehingga syaitan buat dia itu tertahan di situ dengan sikap lembeknya dan dibuat duduk oleh syaitan untuk terus punya sikap lembek, punya sikap meremeh-remehkan sunnah. Wa dharabahu bil kasali wat tawani wal futur, sehingga akhirnya ditimpakan oleh syaitan kepadanya sikap malas, awalnya lemah, lembek, kurang semangat, kemudian malas, kemudian lambat untuk mengikuti sunnah, kemudian futur, melemah semangatnya mengikuti sunnah. Ini merupakan celah-celah bagi syaitan untuk memangsa seorang hamba yang punya sikap lembek dan lemah. Wa fatahalahu babat ta'wilati warroja, sehingga kemudian syaitan membuka baginya pintu pentakwilan dan harapan. Ditakwil-takwil. Nas-nas contoh yang kita contohkan masalah pakaian tadi. Ditakwil-takwil. Dengan mengatakan, oh pakaian menutup mata kaki itu cuma makruh saja. Ditakwil-takwil. Tidak sampai haram, tidak sampai ancaman neraka, tidak sampai. Ah. Ditakwil-takwil. Padahal nas. Hadis menyatakan, ma asfala nil ka'bain fa finnar, yang di bawah mata kaki maka di neraka. Ditakwil oleh mereka, oh yang di neraka itu cuma pakaiannya, kalau orangnya ongkang-ongkang di surga. Aneh-aneh takwilnya. Tidak masalah kalau sekedar pakaiannya di neraka, biarkan saja, yang penting kita masuk surga. Pentakwilan yang aneh-aneh. Karena apa? Pertamanya sikap lembek. Ini contoh. Jadi muncul takwil. Oh itu makruh saja. Oh yang di neraka cuma pakaiannya, yang isbal tok, orangnya enggak. Aneh. Buat apa? Ancaman neraka buat pakaian apa fungsinya? Kemudian orangnya enggak terancam dengan neraka. Ini contoh takwil yang ada dari kalangan orang yang dikatakan sebagai ustaz nasional. Ustaz nasional. Bahkan julukan ahli hadis. Oh, yang di neraka itu cuma isbalnya saja, orangnya tidak dan sebagainya. Nah, semacam itu takwil-takwil muncul dari tokoh-tokoh. Nah, pengikutnya sebagai pengekor bebek pun termakan oleh pemahaman yang menyimpang semacam ini. Ini contoh, dibuka oleh setan pintu takwil, waraja dan pintu harapan. Wah, tidak apa-apa, itu cuma kecil urusannya. Insya Allah tidak masalah di akhirat. Roja. Dosa-dosa diremehkan. Kenapa? Insya Allah diampuni. Nah, yakin saja diampuni, tidak masalah. Roja. Terlalu besar harapan. Hilang rasa takutnya kepada dosa. Ini sikap lembek dan meremehkan. Berujung pada sikap semacam itu. Meremehkan dosa. Menganggap enteng dan sebagainya. Hatta rubama tarakal abdu al-ma'mura jumlatan, sampai terkadang seorang hamba meninggalkan perintah secara global atau secara keseluruhan. Diperintahkan apa? Ditinggalkan semua perintah. Kenapa? Terlalu besar harapan. Ah, masa cuma enggak salat aja masa akan disikat dan neraka? Allah kan Maha Pengampun. Nah, pakai dalil Allah kan Maha Pengampun. Masa tidak sholat saja kok kemudian disiksa dalam neraka? Akhirnya tinggalkan sholat, tinggalkan puasa dan sebagainya. Nah, lembek dalam hal semacam ini bisa mengarah kepada meninggalkan perintah-perintah secara keseluruhan. Wa in wajada indahu hadran wa jiddan wa tasmiran wa nahadan, jika syaitan mendapati seorang hamba punya sikap yang hadron, sangat hati-hati, hati-hati sekali, atau jiddan, ya jiddan, sangat serius, sangat sungguh-sungguh dalam mengamalkan, Enggak sembarangan. Wa tasmunna hadan punya sikap yang bangkit semangatnya. Wa ayisa ayakhudhu min hadzal bab, sementara syaitan sudah putus asa. Kalau mengambil dari pintu yang lembek tadi putus asa. Karena apa? Orangnya itu kenceng. Semangat sekali. Amarahu bil ijtihad az-zaid, maka syaitan datang dengan umpan kedua. Memerintahkan untuk dia punya semangat yang berlebihan. Semangatnya berlebihan, melampaui batas. Kalau yang kita tentang tadi, dalam hal pakaian, Isbal mengatakan, loh, pakaian itu kalau tidak pertengahan mata kaki, nyelisih sunnah. Semangatnya untuk meraih keutamaan pakaian yang paling afdal, paling baik itu adalah sampai pertengahan betis. Dia katakan, kalau enggak sampai pertengahan betis, berarti menyelisih sunnah. Ini juga umpan syaitan. Supaya sangat bersemangat sehingga dia tidak pernah terlihat pakaiannya itu sampai di bawah pertengahan betis. Atau memandang bahwa makan secara berjamaah itu sesuatu yang harus. Sehingga mengomentari orang kok makan banyak orang enggak berjamaah dengan komentari ini menjadi sunnah. Ini berlebihan. Ekstrim. Karena makan berjamaah afdol. Makan sendiri-sendiri tidak ada dosanya, tidak ada makruhnya. Paling banter dikatakan khilaful aula, menyelisih yang utama. Tapi tidak sampai keluar sunnah. Makan sendiri-sendiri dalam jamuan bersama. Yang utama memang berjamaah yang utama. Tetapi tidak dikatakan yang sendiri sebagai khilaful sunnah. Paling banter dikatakan khilaful aula atau khilaful afdal, menyelisih yang utama. Tetapi tetap di atas sunnah. Nah, ini ketika orang itu sangat bersemangat, setan masuknya pun melalui sifatnya ini. Semangatnya dibakar terus, diprovokasi untuk terus punya sifat yang berlebihan di dalam menyikapi sunnah. Wa sawallahu anna hadza la yakfi, dan digambarkan kepadanya bahwa kalau tidak seperti itu belum cukup. Mengamal agama kalau belum seperti itu belum cukup, digambarkan oleh syaitan seperti itu. Sekarang mandang yang lain itu orang-orang yang orang-orang yang kurang lah, mandang yang lain. Kenapa? Dia punya standar harus begini. Harus begini. Yang tidak begini, maka kurang. Tidak memenuhi standar. Wa himmatuka fauqa hadza. Dan dikatakan oleh syaitan, cita-citamu itu tidak cuma seperti itu. Lebih dari itu cita-citamu. Digambarkan. Dibangkitkan semangat untuk berlebihan terus. Wa yam bagi antazida alal alamin, kamu seharusnya lebih dari orang lain. Kamu harus lebih dari mereka-mereka itu. Cara setan untuk memanas-manasi agar berlebihan dalam bersikap. Wa alla tarkuda idza raqadu, jangan kamu tidur kalau mereka tidur. Contoh semuanya itu. Orang tidur, kamu jangan tidur. Harus kamu lebih dari mereka, jangan cuma tidur. Wala tuftiru idza aftaru, jangan kamu berbuka kalau mereka, orang-orang itu berbuka. Kamu harus puasa. Lebih kamu harus dari mereka. Busukan-busukan syaitan terus mendorong untuk punya sikap berlebihan. Sehingga kadang terjatuh dalam sikap berlebihan. Seorang sahabat mulia pernah ditegur karena apa? Karena istrinya telantar. Kenapa istrinya telantar? Kalau siang dia puasa terus. Kalau malam menghabiskan malam untuk sholat. Sehingga istrinya itu uring-uringan. Enggak pernah dandan. buat suaminya. Kenapa? Suaminya enggak butuh kepada aku, katanya. Maka dia pernah kepada Rasulullah tentang perbuatan sahabat ini. Kata Rasulullah, benar kata si fulan, bahwa istrimu punya hak, badanmu punya hak, istrimu punya hak untuk digauli. Jangan habiskan malam untuk sholat malam meninggalkan istri. Istri punya hak untuk digauli. Badan punya hak. Tidak selamanya badanku dipaksa untuk berpuasa terus. Ada waktunya tidak puasa, tidak puasa. Kapan puasa, puasa. Ditegur Rasulullah, ini sikap berlebihan yang pernah terjadi pada sahabat. Datang tiga orang ke rumah Rasulullah untuk bertanya bagaimana ibadah Rasulullah kalau di rumah. Bertanya untuk dicontoh. Kebetulan Rasulullah sedang keluar. Mendapati ibunda Aisyah di rumah. Diceritakan bahwa Rasulullah kalau di rumah ibadahnya begini, begini, begini. Maka ka'annahum taqaluha, mereka memandang ibadah Rasulullah kok terlalu sedikit, terlalu kecil. Orang yang pertama mengatakan, mereka mengatakan aina nahum nahnu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ghurallahu ma taqad min dambihi wa mutaakhir. Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan Rasulullah? Kalau beliau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang belakangan sudah diampuni. Lah kita yang nyampe ini siapa? Pakai logika. Kalau Rasulullah wajar salat cuma sedikit enggak pas, enggak apa-apa. Puasa kadang enggak puasa, kadang puasa kadang enggak. Salat malam juga enggak menghabiskan malam. Rasulullah biasa wajar sudah diampuni dosanya. Kalau kita enggak bisa kayak gitu. Kita belum diampuni dosanya. Yang pertama mengatakan aku mau salat malam terus tidak pakai tidur. Yang kedua mengatakan aku mau puasa setahun penuh enggak pakai berbuka. Enggak ada hari tanpa puasa. Yang ketiga mengatakan aku tidak mau menikah. Enggak usah nikah. Karena akan mengkonsentrasi ibadah, khusus waktunya untuk ibadah. Tiga orang ini ketika disampaikan Rasulullah perkataan tiga orang ini, maka Rasulullah menegurnya. Kaliankah orang yang berkata demikian, demikian, demikian? Demi Allah, aku ini orang yang paling takut, paling takwa kepada Allah. Tetapi aku juga sholat dan juga tidur. Aku juga puasa, tapi juga kadang tidak puasa. Dalam setahun. Aku juga menikahi istri-istri. Menggauli istri. Ya ini kadang waktunya untuk bergaul dengan istrinya, bahkan istrinya bukan cuma satu dua, menggauli istri. Lalu terakhir kata Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ini orang terus semangat. Maka demikian, syaitan mendorong dia untuk berlebihan dalam semangatnya, sehingga menganggap yang diamalkan Rasul itu kurang. Mencukupkan dengan sunnah itu kurang. Kurang. Salat sunnah sehari semalam kok cuma 12 rawatibnya. Kurang. Puasa kok setahun gak penuh. Kurang. Dianggap kurang. Dan sebagainya. Nah, yang demikian pernah terjadi di kalangan para sahabat. Lalu Rasul meluruskan jalannya. Kemudian mereka mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Menjadi orang yang selamat. Sementara orang belakang kadang semacam itu. Orang yang sholat dari isya sampai subuh tidak hentinya, malah dipuji-puji. Atau zikir dari isya sampai subuh tidak tidur, dipuji-puji. Dengan istilah orang soleh itu habis isya sampai subuh tidak perlu wudhu lagi. Kenapa? Enggak batal, enggak pakai tidur. Enggak batal wudunya, langsung subuh. Dipuji-puji yang demikian sebagai bentuk pujian. Nah, padahal itu suatu bentuk penyimpangan, hulu, berlebihan. Wa nawadzalika al-ifrat wa ta'did, dan contoh lain yang sikapnya berlebihan atau melampaui batas. Qayah miluhu al-ghuluwi wal mujawazah, sehingga syaitan membawa dia untuk sampai pada sikap hulu dan melampaui batas. Wa ta'addi siratal mustaqim, dan melompati Siratul Mustaqim. Melompati Siratul Mustaqim itu demikian, dia loncat lebih jauh katanya. Dan lebih semangat. Kama yahmilul awal ala taksir dunahu wa ala yakrubahu. Sebaliknya yang pertama tadi, syaitan membawanya kepada sikap taksir, lembek, meremehkan, sehingga tidak sampai mendekati Siratul Mustaqim. Akhirnya sampai menjauh dari Siratul Mustaqim. Dua-duanya merupakan sikap yang dicela oleh Islam, dan itu merupakan umpan-umpan syaitan untuk menyimpangkan orang dari jalan yang lurus. Wa maqsudu min hadzal rajul, rajulaini ikhrajuhuma an siratul mustaqim. Tujuan syaitan terhadap dua golongan orang tadi mengeluarkan mereka dari siratul mustaqim. Hadza fi alla yaqrubahu, yaitu yang pertama dibuat sikap rendah, jangan lembek supaya tidak mendekati siratul mustaqim. Wa hadza bi ayujawizahu wa yata'adahu, yang kedua agar melampaui batas dengan sikap ekstrim. Itu umpan setan sejak zaman dahulu dalam menyimpangkan manusia dari Siratul Mustaqim. Waqad futina hadza, futina bi hadza aktsarul khalqi, dan telah banyak manusia terfitnah dengan jalannya setan, umpannya setan semacam ini. Wala yunji min dalika illa ilmun rasih, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari jerat-jerat syaitan tadi, umpan-umpan syaitan tadi, kecuali ilmu yang rosih, ilmu yang mendalam. Sehingga seorang sunni salafi itu tidak ada lain kecuali mereka adalah talibul ilmi. Tidak ada jalan untuk selamat ini kecuali terus belajar ilmu agama. Ilmu yang rosih, wa imanun, yang kedua iman. Kekuatan iman dan kelurusannya. Iman itu tidak akan benar kalau tidak dipelajari. Tidak akan mantap kalau tidak ditempa. Kekuatan iman akan meningkat dengan ada tempaan, ujian-ujian. Keluasan iman akan meningkat ketika bertambah ilmu keimanan. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang hari akhir, ilmu tentang kitab-kitab, ilmu tentang rasul-rasul. Semakin tambah ilmunya, semakin luas keimanannya. Dan semakin terus ditempa, dipelajari, dimantapkan, semakin kokoh imannya. Itu yang menyelamatkan. Wa quwwatun ala mujarabati muharabati, dan punya kekuatan untuk memerangi tipuan-tipuan syaitan. Wa luzumil wasat, dan terus menekuni sikap pertengahan tadi. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Wallahul musta'an. Yang terakhir berkata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mubayyinan wasatiyata ahli sunnati fi kitabi al-aqidah wasatiyah, dalam menjelaskan sikap tengah ahli sunnah dalam kitab beliau yang beliau namakan al-aqidah wasatiyah. Beliau mengatakan, wa kadzalika fi sa'iri abwabis sunnah hum wasatun, demikian pula mereka ahli sunnah wal jamaah dalam semua pintu-pintu sunnah, dalam semua bab-bab sunnah, mereka pertengahan. Dalam bab menghukumi orang itu iman atau kafir, mereka pertengahan. Dalam bab mengimani takdir, mereka pertengahan. Dalam bab apa saja, mereka pertengahan. Ini ahli sunnah. Li'anahum mutamassikuna fi kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW, karena mereka berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Akidahnya disandarkan, didasarkan kepada Alkitab dan sunnah. Yang ada dalam Alkitab dan sunnah itu yang dipegangi. Yang tidak ada, maka tidak masuk dalam akidahnya. Wa mattafaqa alaihi as-sabiquna minal muhajirin wal ansar. Pegangan mereka yang berikutnya adalah yang disepakati oleh para sahabat muhajirin dan ansor. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Para tabi'in, para imam, imamus sunnah. Itu pegangan mereka. Bukan orang-orang belakangan. bukan faham-faham yang muncul belakangan. Sehingga mereka terus mesti punya sikap pertengahan selama mereka berpegang dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para imam sunnah, mesti terus di atas pertengahan sikap mereka. Tidak ekstrim berlebihan, tidak pula lembek. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang bisa kita baca pada sore hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin tentunya lebih baik ditujukan kepada para asatid. Kita akan baca sebagiannya mungkin. Dalam merapikan jenggot, bagaimana sikap al-sunnah? Bolehkah merapikan dengan sedikit memotong? Adapun jenggot, maka Rasulullah perintahkan untuk membiarkan tumbuh, tidak memotong. Merapikannya dengan cara meminyai. Diminyai, dirapikan, supaya kalau diminyai kan mudah diatur. Disisir kadang, disisir, kasih minyak wangi. Itu diantara sunnah dalam menyikapi perintah untuk membiarkan jenggot tumbuh. Ada merapikan dengan memotong. Ada sebagian asar dari sahabat, yaitu Umar bin Khattab, kalau sudah satu genggaman dipotong. Sebagian ulama ada yang berpandangan demikian, tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama ahlus sunnah, bahwa yang utama adalah membiarkan dan merapikannya dengan cara diminyai, disisir dan sebagainya. Itu lebih utama. Subuhat mengenai ijma ulama, apakah semua ulama yang masih dalam golongan 73 bisa diambil dalil atau fatwanya? Misal ulama dari kalangan IM, apakah masih dipertimbangkan fatwanya dalam dalam ijma ulama? Tidak. Ijma ulama hanyalah ulama ahlus sunnah. Orang yang bukan dengan ahlus sunnah walaupun berilmu tidak dikatakan ulama. Contoh Husain al-Karabisi, seorang ahli hadis yang enggak ada tandingannya. Tetapi kalau dia punya penyimpangan dalam hal akidah, walaupun keilmuannya enggak diragukan, enggak digolongkan ulama. Enggak dikatakan Imam Al-Husain Al-Tarbisi, enggak ada penyebutan imam. Cuma disebut Husain Al-Tarbisi. Enggak pakai imam, dikeluarkan disikap ulama. Dan juga Al-Hasan bin Solih, ahli hadis yang masa para ulama benar-benar merasa kecil di hadapannya. Tetapi dia punya pemahaman ketika ditanya bagaimana tentang memberontak kepada pemerintah yang dolim, kata beliau. Dia menjawab dengan isyarat tangan, boleh pakai pedang. Jawabannya semacam itu. Maka dia ditinggalkan, tidak dianggap ulama lagi. Apalagi ulama-ulama yang bukan dari kalangan ahlus sunnah, tidak dianggap ulama. Sehingga ijma ulama itu tidak menyangkutkan mereka. Tidak menyangkutkan mereka. Ijma ulama adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama salaf. Apa yang bedakan perbedaan secara rinci antara satu di antara dua perpecahan di tubuh umat Islam? Yang bedakan terinci adalah perbedaan akidah-akidah tadi. Semacam Qadariyah punya keyakinan mengingkari takdir. Cukup satu permasalahan prinsip. Mengingkari ilmunya Allah. Allah baru tahu suatu kejadian kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, Allah belum tahu. Ini akidah Qadariyah yang pertama kali. Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan orang yang sudah punya keyakinan semacam itu sudah keluar dari Islam, kafir. Mengatakan Allah baru tahu kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi Allah belum tahu. Ini oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad sudah dikeluarkan dari Islam. Ini contoh satu perbedaan. Adapun al-sunnah mengatakan bahwa Allah Maha tahu segala sesuatu sebelum terjadinya, ketika terjadinya, maupun yang sudah terjadi. Allah Maha tahu segala sesuatu, Allah Maha mengetahui. Ini keyakinan al-sunnah berdasarkan Alkitab as-sunnah. contoh penyimpangan atau perbedaan Ahlussunnah dengan kelompok-kelompok yang lain. Ini satu contoh dalam masalah takdir. Dan sekian banyak perbedaan dalam prinsip. Sehingga dikatakan mereka itu keluar dari Ahlussunnah karena berbeda dengan Ahlussunnah dalam perkara prinsip. Mohon penjelasan mengenai salah satu golongan yang melakukan penyimpangan secara sembunyi-sembunyi, tanda golongan bendera Lebanon hijau. Maksudnya golongan apa itu maksudnya? Wallah alam, saya tidak paham golongan apa ini. Yang jelas sembunyi-sembunyi sudah merupakan ciri-ciri penyimpangan. Dakwah sembunyi-sembunyi sudah merupakan atau indikasi penyimpangan. Karena apa? Dakwah al-haq ini harus disebarkan kemana-mana dengan terang-terangan. Dan alhamdulillah, al-haq apa saja yang diajarkan Ahlussunnah diajarkan terang-terangan. Enggak ada yang melarang, enggak ada yang mencegah. Ada yang mencegah. Tidak akan bisa membuktikan kebatilannya kalau itu al-haq disampaikan Ahlussunnah. Maka sembunyi-sembunyi itu diantara indikasi ada sesuatu padanya. Kenapa sembunyi-sembunyi kalau itu al-haq? Kenapa sembunyi-sembunyi? Itu indikasi saja. Wala alam bisawab. Dalam dakwah salafi kok ada banyak model. Kami baru mengenal dakwah jadi bingung. Harus milih atau ngaji kemana. Mungkin ustaz punya kaidah-kaidah mana salaf yang benar. Salaf dan mana yang mengaku-ngaku salaf. Agar kami bisa kokoh dalam dakwah ini. Nah, yang pertama adalah semangat belajar ilmu agama. Itu harus. Untuk bisa mengenal perbedaan harus punya ilmu. Yang baru kenal ngaji memang mungkin belum bisa membedakan. Ini kok sama-sama mirip-mirip. Tapi kok ternyata tidak berjalan bersama. Orang bingung karena belum memiliki barometer untuk membedakannya. Maka yang pertama terus banyak belajar. Yang kedua doa yang tadi kita sebutkan. Jangan pernah lupakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu doa yang terus kita butuhkan. Untuk bisa menilai al-haq itu yang mana, doa ini sangat-sangat terbutuhkan. Dan terus memohon kepada Allah agar ditunjuk kepada jalan yang lurus. Doa ihdinash shiratal mustaqim yang Allah wajibkan minimal sehari 17 kali sudah cukup menjadi bukti bahwa kita itu harus minta petunjuk kepada jalan yang lurus, termasuk dalam masalah kebingungan semacam ini. Mana? Ini salafi atau yang ngaku-ngaku salafi? Akan tahu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk menjelaskannya secara rinci tentunya butuh pembahasan yang panjang lebar. Sebenarnya kami dulu mengenal dakwah melalui video-video dakwah, melihat ustaz dalam video sangat asyik dan menyenangkan hati saya yang sangat ingin kebenaran. Tiba-tiba ada sebagian dari teman kami yang melarang kami melihat video walaupun adanya dakwah. Bagaimana sikap saya dengan teman kami itu ustaz? Apakah dakwah dengan video itu sesuai dengan ajaran salaf? Wallah alam bisawab. Saya kira cukup sekian dalam waktu maghrib lah. Kita cukup sekian. Mudah-mudahan di waktu yang lain Allah memberikan taufik untuk kita bisa menyampaikan penjelasan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.